Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Dekan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jauh liantian mungkin ada lebihan, nanging uliantian masih tain ngerasayang. Hidup kuangan paling meulahan, bikin kini tiang cing payu makan. Karemangkin ngidang medintingan, sangkaning mana tulus di tiang aturan. Arta brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubane mati mekejang mekutang, amun cokuku singidang kemekelan. Arta brana to tua senana, nanging boya tetujon utama. Dan nulungin nak warna boya jengarap walesan, wanta tulus tiang ngaturan. Semeton sarang sinamnya, mugi mangge terahamnya. Boya jauh liantian mungkin ada lebihan, nanging uliantian masih tain ngerasayang. Hidup kuangan paling meulahan, bikin kini tiang cing payu makan. Karemangkin ngidang medintingan, sangkaning mana tulus di tiang aturan. Arta brana tua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Mekejang mekutang, amun cokuku senyidang kemekelan. Arta brana to tua senana, nanging boya tetujon utama. ya jeng ngarep walesan. Wanta tulus tiang ngaturan semeton sarang sinamnya. Mugi manggih kerahayuan.